cepat pergi sebelum kita terjatuh dalam lingkaran cinta terlarang oleh sebab kita telah bermain api. Bantulah aku agar ku bisa melepaskan kau dari hatiku. Ada cinta yang terlarang, ada kasih yang terhalang. Kasih terhalang berdua, aku pun juga sama. Untuk bersatu engkau dan aku, itu tak mungkin. Oh oh oh oh, itu tak mungkin. Oh oh oh oh, itu tak bantulah aku agar ku bisa melepaskan kau dari hatiku. Ada cinta yang terlarang, cinta terlarang. Ada kasih yang terhalang, kasih terhalang. Dirimu berdua, aku pun juga sama. Untuk bersatu engkau dan aku, itu tak mungkin. Oh oh oh oh, itu tak mungkin. Oh oh oh oh, itu tak aku.